بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan pembacaan kita terhadap ta'liqat, komentar-komentar atas celaan-celaan Syekh Muhammad bin Hadi yang diarahkan kepada UNAS Al-Abriya, orang-orang yang terlepas dan terbebas dari sifat-sifat yang beliau atau Syekh Muhammad mensifati mereka. Dan kita telah mengambil terlalu banyak kosakata dalam rangka mencela para masyayikh. Kosakata-kosakata itu jangan sampai kita tiru, barakallahu fikum. Karena dari awal Asy-Syaikh Rabi mengatakan la arda, saya tidak ridha dengan kata-kata kalimat sa'afiqah barakallahu fikum yang diberikan kepada atau disenapkan gelar ini kepada masyayikh ahli sunnati wal jamaah. Sekali lagi, kita terlalu banyak mengambil kosakata, dan kita bacakan ini bukan untuk kemudian kita pakai dan pergunakan. Kita ingin mengetahui bahwa para ulama kita, terlebih khusus Al-Imam Al-Jarah wa Ta'dil, berbicara di atas ilmu, barakallahu fikum, bukan seperti yang ditudingkan dan dituduhkan bahwa Syekh belum membaca hujah-hujah Syekh Muhammad bin Hadi. Beliau telah membacanya harfan-harfan, semua hujah yang dipakai barakallahu fikum tidak menjumpai dan menemukan dalil walaupun sebiji zarrah, dalil yang paling kecil untuk menghukumi mereka keluar dari ahlus sunnati wal jamaah atau pantas disebut sa'afiqah. Mungkin kita akan bertanya, apa masyayikh itu tidak salah? Dia adalah manusia biasa. Barakallahu fikum. Kesalahan dan kekeliruan itu akan bisa terjadi kepada siapapun juga. Mereka telah mengajarkan kita pendidikan yang agung dari masyayikh itu, bisa kemudian dicari barakallahu fikum zillat kesalahan-kesalahannya. Mereka segera kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bikhilaf at-ta'in, berbeda dengan yang mencela mereka, ditemukan sekian kesalahan bahkan lebih berbahaya, tidak ada kata dan kalimat untuk mau rujuk dan bertaubat barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa kosakata celaan ini jangan sampai kita amalkan, jangan sampai kita tiru, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bitta'an, orang yang beriman itu bukan orang yang senang dan suka mencela. Kita baca mungkin pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan ragam-ragam dan bentuk celaannya terhadap masyayikh, dan bagaimana kearifan hikmah dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala tidak kemudian di saat tidak mampu mendatangkan dalil, lalu beliau tidak mengajarkan kita untuk mencela sebagai imbalan terhadap celaan itu, tapi beliau mendidik kita sebagaimana pendidikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah jami'an. Poin yang ke-16. Walakin Allah jalla wa ala fadhaha haula wa akhraja khabi'atahum fi taqridatihim wa fi rutwitiyatihim wa fi tawtaratihim wa fi facebookatihim wa fi whatsappatihim wa nahwi dhalik. Ucapan ini dia sampaikan ketika memberikan ta'liq terhadap athar Al-Mufaddal bin Muhalhal menit yang ke-38 dan detik ke-46. Katanya, akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah fadhaha, membongkar mereka. Maksudnya siapa mereka di sini? Masyayikhus sunnah yang dituding sebagai sahafiqah. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah membongkar mereka dan mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan melalui tweet mereka, ya, retweet mereka, Twitter mereka, Facebook mereka, WhatsApp mereka, dan yang semisalnya. Ini barakallahu fikum, antum perhatikan kalimat yang sangat besar. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah membongkar mereka dan mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan. Kata Syekh Rabi, aqul hatil adillata ala anna Allah qad fadhaha haula wa akhrajahu bi khabi'atihim fi taqridatihim wa ila akhirih. Coba datangkan dasar bukti bahwa Allah itu telah membongkar mereka dan mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan. Coba. Ini dari sekian bentuk metode ijmalah, cara-cara global yang dipakai dan dipergunakan oleh Syekh Muhammad untuk kemudian menjaring seolah-olah dia alal haqqi, berada di atas kebenaran, dan yang dicelanya itu memang benar-benar sesuai dengan celaannya. Maka Syekh Rabi tampil untuk memberikan pembelaan kepada mereka-mereka yang terzalimi dari perbuatan zalim Syekh Muhammad di dalam mencela barakallahu fikum masyayikhus sunnah. Dari sekian permintaan beliau, ini artinya bahwa semua apa yang itu merupakan bentuk permintaan, dia tidak bisa mendatangkan bukti dan dalil. Kalau kita mau menjadi orang yang jelek dan suka mencela, barakallahu fikum, ya, na'udzubillahi min dzalik, apa kira-kira yang kita akan katakan kepada orang yang berbicara tapi tidak punya dalil? Dari mana keluarnya? Barakallahu fikum. Apakah kemudian kalau Beliau coba perhatikan, beliau tidak membantah kaset yang dikeluarkan sekarang. Muhammad bin Hadi mengeluarkan apa yang selama ini disembunyikan. Di dalamnya celaan, caci makian, menuding seseorang akhir. Tidak dibantah itu oleh Syekh. Karena tahu bahwa itu adalah sebuah kejahatan yang sangat fatal. Tetapi di sana ada ucapan-ucapan yang tersembunyi. Khawatir Ahlus Sunnah akan banyak termakan, dan benar, banyak termakan dengan nasihat-nasihat dia yang disampaikan seolah-olah bahwa itu adalah hak, tetapi di dalamnya adalah mengandung berbagai macam celaan. Siapa yang tidak tahu hukum orang menuduh akhir di rumahnya Allah Azza wa Jalla? Akhir barakallahu fikum, yang sebelumnya rahimani wa rahimakumullah, yang dituduh akhir ini adalah dekat dengannya, dekat dengan Syekh Muhammad. Tetapi di saat ada sesuatu di Holland, di Inggris, barakallahu, di Belanda afwan, lalu dianggap bahwa ada Arafat di belakang ini, jadi menyebarkan sesuatu, barakallahu fikum, dituding bahwa ada Arafat yang menyuruh untuk menebarkan tulisan ini. Rahimani wa rahimakumullah. Tadi berjalan membela Syekh Muhammad, berjalan sama Syekh Muhammad yang dituduh Abu Ayyub ini, barakallahu fikum, sebagai ahli. Keluar dari satu bar ke bar yang lain, bermain dengan hanat, berbagai macam celaan. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika Abu Ayyub mengatakan bahwa tidak pernah disuruh oleh Arafat, bukannya malah rujuk sampai menantang mubahalah di Baitullahil Haram Abu Ayyub jikalau dia itu disuruh oleh Syekh Arafat. Sudah demikian, tudingannya enggak mau dicabut. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Abu Ayyub ini yang dihabisi di rumah Allah Azza wa Jalla dengan berbagai tudingan dan celaan, rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, subhanallah. Syekh Rabi tidak membantah itu karena tahu bahwa ini adalah buruk dan jelek. Makanya orang heran, kok masih ada orang yang sedemikian mencela di rumahnya Allah Azza wa Jalla, masih diberikan pembelaan, barakallahu fikum. Maka Syekh Rabi hafizahullah ta'ala membantah apa yang tersembunyi mungkin dari salafiyin yang banyak terlibas dengannya, barakallahu fikum. Lalu muhadarah-muhadarah-muhadarah-muhadarahnya. Judul muhadarah, al-barakatu ma'a akabirikum. Judulnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dibongkar oleh Syekh Rabi sekian banyak celaan di dalamnya. Dan kita sudah membaca celaan-celaan tersebut, barakallahu fikum, sampai di kesempatan yang lain dia berbicara memberikan ta'liq terhadap atsar al-Imam Mufaddal, sekian celaan juga didapatkan, barakallahu fikum. Betapa besar usaha Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Dan tentunya kita merasa bangga, Ahlus Sunnati wal Jamaah, di tengah-tengah kita ini ada Allah pilih seperti beliau yang membimbing kita, mengarahkan kita, membantah berbagai macam bentuk fitnah yang sudah berlalu, dan kita telah melalui berjenjang-jenjang fitnah, barakallahu fikum, sampai pada fitnahnya Muhammad Al-Ma'bari, barakallahu fikum, yang terkenal dengan Al-Imam. Beliau tampil memberikan penjelasan, membantah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muncul terakhir fitnah Sa'afiqah. Beliau juga memberikan manfaat buat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tetapi sangat mengherankan, Di sana ada orang yang kemudian muncul ketidaktikohannya, muncul ketidakpercayaannya terhadap beliau. Lalu siapa yang dipercayai dirinya mampu berbuat, sementara sudah disodorkan yang matang oleh Dzakal Alim Rabbani Asy-Syaikh Rabi. Ini lo hakikatnya. Barakallahu fikum. Sampai beliau menyebutkan bahwa fitnahnya Asy-Syaikh Muhammad tidak sebanding dengan besar fitnahnya Abdul Khalid. 1% saja fitnahnya Abdul Khalid dibanding Abdurrahman Abdul Khalid, dibanding fitnah Sa'afiqah sekarang ini. Ini artinya bahwa beliau benar-benar dari awal munculnya fitnah Sa'afiqah sudah bergelut di dalamnya. Barakallahu fikum. Dan dia tahu bahaya yang terdapat dalam fitnah Sa'afiqah. Lalu kalau usaha besar alim seperti ini, kita tidak kemudian fiqah padanya, lalu siapa yang anda fiqahi sekarang ini? Barakallahu fikum. Anda akan menjawab dan orang akan memberikan jawaban. Imam anda mengatakan, ana akan berusaha menilai, mengecek, kemudian mempelajari. Satu, anda masih pede terhadap diri anda. Atau ini adalah sebuah kamuflase saja, bahwa anda sudah punya kecenderungan dan kemauan serta keinginan, bahkan engkau masuk dalam barisan para pencela. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Lalu engkau thiqah kepada guru engkau mungkin, atau mungkin lebih thiqah kepada alim yang sekarang dibicarakan oleh Syekh Rabi, yaitu Syekh Muhammad rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukankah beliau telah memberikan kita bimbingan setelah beliau mengalami fitnah yang besar ini rahiman wa rahimakumullah, sampai kita diberitahukan persen bahayanya dibanding dengan fitnahnya Abdurrahman Abdul Khalid. Beliau yang bergelut di dalamnya memberikan bantahan terhadap Abdurrahman Abdul Khalid. Beliau memberikan persenan besar dahsyatnya fitnah Sa'afiqah. Ini artinya beliau benar-benar dari awal munculnya telah mengerti bahaya fitnah ini. Barakallahu fikum. Sehingga beliau memberikan kepada ahlus sunnah wal jamaah sesuatu yang matang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Thumma qala, masih di dalam ta'liqnya, pembicaraannya barakallahu fikum, dia berbicara menyampaikan muhadhar, nasihat, wejangan. Mungkin kita tidak akan, kalau kalimat-kalimat ini disodorkan kepada kita, kita tidak akan mampu barakallahu fikum untuk mengatakan bahwa ini celaan. Mungkin Pak Alim yang lain tidak mampu untuk mengatakan bahwa ini adalah bentuk celaan. Maka beliau memberitahukan kepada kita barakallahu fikum. Kalau antum lihat dari dalil atau muhadarah-muhadarah, judul-judulnya luar biasa rahimani wa rahimakumullah, tetapi di dalamnya terkandung banyak celaan. Contoh misalkan, pada menit yang ke-39, detik yang ke-9, Syekh Muhammad mengatakan, ba'duhum la yu'rafu illa min sinin qaribah. Sebagian mereka yang dikenal Sa'afiqah, yang disebut Sa'afiqah, tidak dikenal kecuali tahun baru-baru saja. Ya, sanatain, ya 2 tahun yang telah lewat baru dikenal, salata 3 tahun, atau yang semisal itu. Faja'u ba'da dhalik yahkumuna ala ahli ilm. Sebagian yang disebut Sa'afiqah ini tidak dikenal kecuali tahun-tahun baru saja. Ada yang dikenal 2 tahun, ada 3 tahun. Lalu mereka-mereka ini datang yahkumuna ala ahli ilm, mereka menghakimi ahli ilmu, dituduh bahwa mereka yang disebut su'afiqah, sebagian mereka, kata dia, baru dikenal ada 2 tahun, ada 3 tahun baru dikenal. Mereka datang menghakimi ahlul ilm, wa yaluna fi ahlil ilmi, mereka mencela ahlul ilm, wa yatakallamuna fi ahlil ilm, mereka berbicara tentang ahlul ilm, wa yaqtauna ala talabatil ilmi fil wusul ila ahlil ilm, mereka memutuskan para penuntut ilmu jalan untuk sampai kepada ahlul ilm. Antum lihat, barakallahu fikum, kalau kita tidak bergelut, atau barakallahu fikum, beliau tarulah dikatakan tidak sampai kepadanya hujjah, tidak kemudian mendalami fitnah ini dari awal, tidak mungkin dia akan bisa menyodorkan seperti ini kepada kita, barakallahu fikum. Tetapi beliau adalah dzul basirah. Allah bukakan sebuah, barakallahu fikum, ilmu yang tidak diberikan kepada banyak para ulama. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aqul, kata beliau, tafaddal 'alal qurra bidzikri ahkami haula ala ahli ilm. Coba, ini beliau tersebar ke seluruh dunia ucapan beliau, komentar beliau. Silakan para pembaca, coba sebutkan hukum-hukum mereka soal fikah itu terhadap ahlul ilm. Ada enggak? Coba sebutkan. Subhanallah. Dari kisah yang ditulis atau yang disebut soal fikah ini, ternyata memang ada banyak hal. Dia sebagai murid, banyak sesuatu, barakallahu fikum, yang keaneh, ajaib, dijumpai keanehan pada Syekh Muhammad. Termasuk diantaranya adalah pemahaman irja, sampai dibawa masalahnya kepada Syekh Rabi, barakallahu fikum. Sampainya pemahaman dia tentang irja dan salah, barakallahu fikum, melalui orang-orang yang disebut soal fikah ini. Banyak masail ilmiah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang Asy-Syaikh mengatakan, tafadhal, silakan wahai para pembaca, kalian sebutkan kalau begitu. Karena Syekh Muhammad tidak menyebutkan, coba sebutkan hukum-hukum mereka, hukuman-hukuman mereka yang dituding su'afiqah itu kepada ahlul ilm. Coba kalian sebutkan, wahai para pembaca. Ubtur ta'nahum fihim, sebutkan celaan mereka terhadap ahlul ilm. Wa qat'ahum ala talabatil ilm fil musul ila ahlil ilm, sebutkan upaya mereka membegal para penuntut ilmu untuk sampai kepada ahlul ilm. Coba sebutkan. Di awal sudah, barakallahu fikum, mirip celaan seperti ini kepada para masyayikh tersebut. Mereka dituding sebagai pembegal-pembegal di jalan, yang menghalangi dan merintangi orang-orang yang belajar ilmu kepada ahlul ilm, kepada ulama. Rahimani wa rahimakumullah, kemudian terakhir, masih di dalam ta'liq ala asharil imam Fadhal bin Muhallal, menit ke-40, detik ke-5, fahdharuhum ghayatal hadar, berhati-hatilah kalian kepada mereka dengan penuh kehati-hatian. Li'annahum wallahi, ingat betapa sering celaan ini didasari dengan sumpah. Berarti kalau ini merupakan sumpah, engkau bangun celaan ini seperti yang telah lewat. Syekh Rabi menyinggung, apalagi anda telah banyak bersumpah. di dalam membangun celaan. Li'annahum wallahi, karena mereka soafiqah itu demi Allah, la yastafidu minhum illa a'da'u da'wati salafiyah, tidak mengambil manfaat dari mereka kecuali musuh-musuh dakwah salafiyah. Catatan yang sangat penting. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mengambil manfaat dari para soafiqah itu kecuali musuh-musuh dakwah salafiyah. Siapa sih musuh dakwah salafiyah itu? Siapa? Lalu apa manfaat dan faedah yang diambil oleh musuh-musuh dakwah ini dari para soafiqah itu? Atau mereka adalah barisan orang-orang yang sangat dicela dan dibenci oleh a'da'u da'wati salafiyah? Akan dibuktikan. Fa innahum qad ja'u bil fadha'ihi wal qaba'ih. Masih dicela mereka. Sungguh mereka itu telah datang membawa aib-aib dan kejelekan-kejelekan. Wa ahlus sunnah idza matla'u 'ala maqalatihim 'arafu jahalatihim. Ahlus sunnah apabila mereka melihat ucapan-ucapan mereka, niscaya mereka akan mengerti kebodohan mereka. Mereka adalah orang-orang bodoh. Walakinnal ladzi lam yattali lam ya'rif. Kalau orang tidak muttali, ya, tidak mengkaji, dia tidak akan tahu. Antum lihat bagaimana Syekh Rabi mengkaji sampai menitnya, sampai detiknya, di mana dia berbicara, dalam hal apa dia berbicara. Lalu kemudian Syekh Rabi memberikan pembelaan kepada soafiqah, dituduh soafiqah itu, lalu kemudian tidak yattali. Walakin alladhi lam yattali lam ya'rif, wa man 'alima hujjatan 'ala man lam ya'lam. Qaidahnya umum, barakallahu fikum. Orang yang mengetahui hujjah atas orang yang tidak mengetahui. Ya, kalau kita di Indonesia, barakallahu fikum, masya Allah, hujjah ini luar biasa bagi kita ahlus sunnah wal jamaah. Wa man 'alima hujjah 'ala man lam ya'lam. Dan juga salafiyin di seluruh dunia, orang yang mengetahui sebagai hujjah atas orang yang tidak mengetahui. Maka apa yang diketahui oleh Imam Rabi terhadap masyayikh yang dituduh soafiqah, apa yang diketahui oleh Syekh Rabi tentang Syekh Muhammadnya, itu hujjah sesungguhnya bagi orang yang tidak kenal. Hujjah, barakallahu fikum. Tapi tidak dipakai ini, rahimani wa rahimakumullah. Waliya'lam annahum qad asbahu hujjatan lil mubtilin ala ahli sunnah. Dan hendaklah diketahui bahwa mereka, maksudnya para soafiqah itu, telah menjadi hujjah bagi ahlul batil untuk menghadapi ahlus sunnah. Fa asbahu yastadilluna bihim wa ala annahum talamidul masyayikh. Bahkan ahlul batil telah berhujjah dengan mereka bahwa mereka-mereka ini adalah murid-murid para masyayikh. Wa ala annahum humul ladzina yatakallamuna bi ismil masyayikh. Bahkan mereka mengatakan bahwa para soafiqah itu yang telah berbicara atas nama para masyayikh. La wallahi kadzabu wa rabbil ka'bah. Ya. Tidak demi Allah mereka berdusta, juga demi Rabbnya Al-Ka'bah. Untuk mencela masyayikh itu harus dibangun dengan sekian sumpah, barakallahu fikum. Setelah itu tahzir. Fala ta'manuhum, jangan kalian merasa aman dengan mereka. Wala tasma'u lahum, jangan kalian mendengar mereka. Wala ta'khudhu anhum, jangan kalian mengambil dari mereka. Fa innaha ula qutta'ut tariq ala talabatil ilm, karena mereka-mereka itu adalah pemutus, pembegal para penuntut atas para penuntut ilmu. Qutta'ut tariq al ahli sunnah, pembegal jalan ahlus sunnah wal jamaah. Yaqta'una tariq fima bainahum wa baina ahli ilm, mereka yang memutuskan jalan antara mereka dan ahlul ilmi. Fahdharu hafidhakumullah ahlal ahwa, berhati-hatilah kalian dari ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Wahdharu minal mutasyabbihin bitolabatil ilm wal ulama, dan berhati-hati kalian dari orang-orang yang menyerupakan diri dengan para penuntut ilmu dan ulama. Fa innahum mutasyabbihun wa laysu minhum fil haqiqah, mereka itu hanya menyerupai saja, padahal mereka bukan dari penuntut ilmu, bukan dari ulama. Haula'i syarrun wa bala, mereka-mereka itu adalah jahat dan bala. Wa yushikullah jalla wa ala, hampir-hampir, perhatikan baik-baik, hampir-hampir Allah ayyadhahum wa yahtika sitrahum wa yaqdha amrahum wa yudkhira hidyahum ala ru'usil ashhad, hampir-hampir Allah membongkar mereka, menyingkap tabir mereka, memperlihatkan urusan mereka, menampakkan kerendahan mereka di hadapan al-ashhad, yaitu makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik apa yang diberikan taklik oleh beliau, yang mengerti fitnah ini dan yang paling tahu tentang siapa Syekh Muhammad bin Hadi. Aqul, kata beliau, bayyin lana ma hiyal fawaid allati istafadaha a'da'u da'wati salafiyah min kalami ha'ula allati tuharibuhum, jelaskan kepada kita faedah-faedah yang diambil oleh musuh-musuh da'watu salafiyah dari ucapan orang-orang yang kalian, yang engkau perangi. Ayo Syekh Muhammad, jelaskan faedah apa yang diambil oleh musuh-musuh da'watu salafiyah. Bukankah kalau kita mau jujur dengan fitnah soal fikih ini dimanfaatkan oleh yang mengikut Hajuri, juga Abul Hasan, juga Halabi masuk di dalamnya, memanfaatkan para pengikutnya Muhammad Al-Imam, tudingan dan tuduhan soal fikih untuk kemudian membatalkan hukuman Syekh Rabi terhadap ahlul bid'ah wal ahwa'i. Di dalam fitnah soal fikih itu sendiri, ternyata musuh-musuh dakwah ini mengambil banyak faedah darinya untuk mencela dan menghabisi asy-syekh barakallahu fikum Rabi hafizahullahu ta'ala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu syekh menuntut faedah apa yang diambil oleh musuh-musuh dakwah salafiyah dari ucapan mereka, dari ucapan orang-orang yang engkau perangi mereka. Wa bayyin lana fadha'ihum wa qabaihum, jelaskan kepada kita kejelekan, aib, kerusakan mereka. Hatta nusyarikaka fi tahdhir minhum, sampai kami ikut bersama engkau di dalam mentahdir mereka. Syekh Rabi menantang, barakallahu fikum, ya, jelaskan kejelekan mereka, kerusakan mereka, kami akan sama dengan anda di dalam memperingatkan mereka. Tapi tidak menyebutkan barakallahu fikum hujjah rahimani wa rahimakumullah. Di Indonesia ikut-ikut teriak, Belum sampai cuma beberapa saja yang sampai ke Syekh Rabi. Hujah yang banyak belum sampai. Ya Allah, Anda berucap ini, Anda tahu apa? Iya, Anda tahu hujah-hujah itu ada. Di mana? Barakallahu fikum. Dari awal fitnah, Syekh sudah menuntut, bahkan awal orang yang menuntut pertama kali kepada Syekh Muhammad untuk mendatangkan bukti. Pertama kali yang kita dengar bahwa dulu saya mencintai ini di awal-awal mulai. Kemudian kita mendengar ungkapan Su'afiqa di negeri kita ini. Sudah ada peringatan pembicaraan Syekh Rabi. Dulu saya mencintai Syekh Muhammad. Tapi sekarang taghayyara, dia telah berubah, wa zalama ikhwana, dan berbuat zalim kepada saudara-saudaranya. Wa ana la arda, saya tidak ridha terhadap Adil Mansur, kemudian Ahmad Bajmul dan masyayikh yang ada di Kuwait. Kata Syekh Rabi barakallahu fikum di awal-awal. Jauh mungkin berapa bulan dari sekarang sebelum keluar ini ucapan beliau di awal-awal, kita sampaikan kepada sebagian ikhwanuna rahimani wa rahimakumullah, ini ucapan alimun basirun terkait dengan fitnah ini. Tapi katanya para ulama, la yuharrik sakin, ucapan beliau itu tidak menggoyangkan yang sedang diam. Tidak menggoyangkan yang sedang diam, barakallahu fikum. Ya, malah melanglang buana mencari tahu, barakallahu fikum, tentang hakikat fitnah dan ingin menjadi keluar, ingin mencapai kebenaran dari fitnah tersebut. Wa aqul, kata beliau, setelah beliau menuntut, jelaskan kepada kita kejelekan dan kerusakan. Sampai kami bersama engkau di dalam mentahdir mereka. Aqul, tambah lagi ucapan Syekh, inna kaulaka ba'da hadhihi tu'un, sungguh ucapan engkau setelah celaan-celaan ini, wa yushikullah jalla wa ala, ini sering diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushik ayyakuna khaira malil muslim, hampir-hampir kapan datang, karena Allah azza wa jalla yang punya keputusan. Lah, dia menggunakan kalimat ini setelah sekian bentuk celaan-celaan-celaan-celaan sudah dihabisi, dibombardir, dipukul dan ditindas dengan kata-kata dan kalimat. Sekali lagi, tolong kosakata celaan-celaan ini jangan sampai dipakai dan dipergunakan. Sesungguhnya ucapan engkau setelah celaan-celaan ini, wa yushikullah jalla wa ala ayyadhahum, hampir-hampir Allah akan membongkar mereka, wa yahtika sitrahum, dan akan membuka tabir mereka ila akhirihi. Kata Syekh Rabi, ucapanmu ini minal adillah, dari sekian bukti-bukti, ala annaka lam tajid alaihim adillah tabdahuhum biha. Kata beliau, ini ucapanmu sebagai bukti dari bukti-bukti bahwa engkau itu tidak punya dalil untuk membongkar mereka. Hampir-hampir Allah akan membongkar mereka. Ucapanmu ini setelah celaan-celaan-celaan menunjukkan bahwa Anda itu tidak punya dalil untuk membongkar mereka. Kalau Anda punya dalil, Anda akan bongkar. Tapi kok Anda mengatakan yusyik, hampir-hampir Allah akan membongkar mereka. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak menemukan dalil untuk membongkar mereka. Kata Syekh Rabi kemudian menambahkan, laqad aktsarta wa aktsarta minal kalam fil ashkhas, allazi tuharibuhum wa tuhadziru minhum wa lam tuqaddim dalilan wahidan ala syirafihim. Allahu akbar. Anda telah terlalu banyak, Anda telah terlalu banyak berbicara tentang individu orang yang Anda perangi mereka, yang Anda peringatkan dari mereka, namun engkau tidak mendatangkan satu dalil pun atas penyimpangan dan penyelewengan mereka. Antum mau percaya diri antum, mau percaya ustaz antum, mau percaya teman antum, barakallahu fikum, bahwa hujah belum sampai. Syekh Muhammad punya hujah, punya dalil. Sekarang beliau memberikan supaya kita buka mata kita lebar-lebar. Anda sudah terlalu banyak berbicara tentang individu orang yang engkau perangi mereka, yang engkau peringatkan mereka. Anda tidak mendatangkan satu dalil pun atas penyimpangan mereka. Apa ini Anda gelarkan dia adalah ahlul jarh wa ta'dil? Pantas Anda memberikannya julukan sebagai alimul jarh wa ta'dil. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang yang memberitahukan kepada kita adalah ahlus sya'n, orang yang memang membidangi tentang ini, mengoreksi apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad, tidak menemukan satu dalil pun untuk menghukumi mereka itu adalah menyimpang dan menyeleweng. Wa yustafadu min ajzika an iqamati dalil allati tudinuhum annaka sifrul yadain minal adillah. Diambil dari ketidakmampuan engkau untuk mendatangkan dalil hujjah yang Anda pergunakan untuk menghinakan mereka, yang diambil faedah bahwa Anda tidak mampu, Anda itu tangan kosong dari dalil-dalil. Sifrul yadain minal adillah, Anda itu kosong kedua tangannya dari dalil-dalil. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengingatkan dan menasihati terakhir, fattaqillaha fi nafsika, takutlah engkau kepada Allah terhadap dirimu sendiri. Fattaqillaha fi nafsika, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap urusan dirimu. Wa fihim, dan takutlah engkau kepada Allah terhadap urusan mereka-mereka yang engkau telah cela, kan mereka dizalimi. Doa mereka itu adalah makbul. Barakallahu fikum. Orang-orang yang terzalimi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Beliau kemudian menutupnya, fattaqillah fi nafsi, takutlah engkau kepada Allah pada dirimu sendiri, dan juga takutlah engkau kepada Allah terhadap urusan mereka. Maka siapapun yang menebarkan celaan-celaan ini, maka dia adalah pencela masyayikh. Di dalamnya pencela Asy-Syaikh Rabi dan Asy-Syaikh Ubay. Barakallahu fikum. Siapapun yang terlibat menebarkan kepada siapapun, apakah lewat media sosial atau kalam pembicaraan empat mata dan seterusnya untuk menggait, barakallahu fikum, orang, maka dia adalah pencela, rahimani wa rahimakumullah. Wala tarkanu ila alladhina zalamu, jangan kalian punya kecenderungan terhadap orang yang telah berbuat zalim, lalu kemudian kalian akan dikenai oleh api neraka. Jangan. Oleh karena itu beliau mengingatkan kepada khusus Syekh Muhammad, fattaqillaha fi nafsika wa fihim, dan takutlah engkau terhadap kepada Allah, terhadap dirimu sendiri, dan juga kaitannya dengan mereka para masyayikh yang tersebut. Waj'al nasba 'ainaik, dan jadikan di hadapan kedua mata engkau qaulahu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, ma yalqidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadikanlah firman Allah ini di hadapan kedua matamu, di hadapan engkau, ma yalqidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang tiadalah dikeluar atau diucapkan oleh dari sebuah ucapan kecuali di depannya ada raqib dan atid yang mencatat, menulis. Barakallahu fikum. Jadikan ini di hadapan engkau, pancangkan firman Allah azza wa jalla bahwa apa yang engkau lafazkan dari ucapan-ucapan kecuali di depannya engkau itu ada raqib dan atid. Tentu yang akan mencatat, rahiman wa rahimakumullah. Wa qawlahu ta'ala, dan jadikan firman Allah ini di hadapan engkau, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang sadid, yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Kalau sampai nimbrung kepada perbuatan zalim, lalu ikut kemudian mencela dan bagian para pencela, kita akan terhalangi untuk mendapatkan faedah. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau orang yang sudah gampang untuk mencela, coba antum lihat rentetan barakallahu fikum yang dicela. Ya, semua yang tidak sepaham, yang tidak sejalan dihabisi. Sampai kemudian asatidah, masyayikh, al-ulama habis di depan sang pencela. Tapi coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperbaiki yuslih lakum a'malakum, tapi melahirkan kejelekan-kejelekan dan kejelekan. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Keutamaan dari ucapan orang beriman, bertakwa kepada Allah dan mengucapkan yang baik, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Katabahu Rabi ibn Hadi Umair pada hari Ahad, tanggal 3 bulan Syawal 1439 Hijriah. Barakallahu fikum. Faya ma'syaral ikhwah, ini faedah besar dari Imam ya Rabi hafizahullah ta'ala, yang telah memberitahukan kita hakikat fitnah su'afiqah. Maka sebuah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla di saat kita muqani, merasa puas dengan apa yang beliau sampaikan, karena kita tahu bahwa di saat fitnah itu datang, yang mengenalinya adalah para ulama, dan ketika akan berangkat, orang-orang jahil seperti kita ini baru tahu ternyata fitnah ini adalah mengerikan dan dahsyat. Barakallahu fikum. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membaca yang ketiga, bayanu mauqifina minal fitnatid da'irah baina Syekh Muhammad bin Hadi wa baina ikhwanihi al-masyayikh as-salafiyyin katabahu asy-syaikh Ali al-Wasiti wa asy-syaikh Hasan bin Abdul Wahhab al-Banna. Penjelasan tentang mauqif kita ulama Mesir dari fitnah yang terjadi antara Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi dan saudara-saudaranya dari kalangan masyayikh salafiyin, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ali Al-Wasifi dan Asy-Syaikh Hasan bin Abdul Wahhab Al-Banna barakallahu fikum. Ini yang kita akan baca. Kemudian setelah itu kita terakhir membaca limadza takallama Asy-Syaikh Rabi' li fitnati bin Hadi barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bagaimana dengan orang yang suka memberikan syubhat sa'fu kepada saudaranya barakallahu fikum? Orang yang suka menebar syubhat harus menjauhkan diri darinya. Ditinggalkan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah orang yang senang dan suka menebar syubhat di kalangan as-salafiyin. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.